Ahmad Sukino berfatwa. Santri NU menjawab. Nah, sekarang yang dipermasalahkan oleh umat Islam, lali yure piye? Nah, ini dah. Wong dilat we kon masuk ping 7 kok malah. Lah maka sekarang kamu pikir. Yang dilat kon masuk 7, sekarang masalahnya kena liur. Nah, kalau binatang yang diterkam anjing tadi kena liurnya apa enggak kira-kira? Orang mung sekedar kena ya. Memang dia tangkap anjing itu dengan moncong mesti kena liurnya. Ya. Tidak disuruh basuh dulu. Tidak disuruh basuh 7 kali dengan tanah tidak. Maka itu ya lah, kalau mengkiaskan yang sejenis anjing kalau menjilat dibasuh 7 kali tadi, kalau menjilat bejana maksudnya minum. Ya, karena anjing itu kalau minum menjilat-jilat begitu. Jadi ada bejana tempat air untuk minum manusia kok diminum anjing. Nah itu sisanya dibuang, tempatnya tadi dibasuh 7 kali dan sekali dicampur dengan debu. Kalau anjing menjilat selain air di bejana tadi, menjilat tangan, menjilat pakaian, menjilat, tidak ada kewajiban untuk membunuh, membasuh 7 kali itu enggak ada. Ya, contohnya tadi. Ya, binatang yang ditangkap anjing tadi loh. Nah, kalau diwajibkan membasuh 7 kali campur dengan debu, betapa susahnya. Wong itu binatang ditangkap, diburu anjing tadi, digigit berbagai tempat. Tergigitannya kadang sampai ke dalam juga sing basuh piye pisan. Inilah jawaban dari santri NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, saya Fathur Rahman Nafis. Telah kita ikuti bersama tadi pemaparan pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Solo, yaitu Mbah Ahmad Sukino. Beliau berfatwa bahwa dari anjing yang najis itu hanya liurnya. Artinya ketika anjing menyentuh pada selain bejana, maka Mbah Ahmad Sukino menyatakan hukumnya tidak najis. Di sini saya sebagai hamba Allah dituntut untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar, meluruskan pernyataan beliau dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tahuru inna yahadikum idza walagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Kesucian wadah kalian ketika di dalamnya telah dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali dan basuhan yang pertama dicampuri debu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini tidak menafikan bahwa selain wejana yang terkena anjing itu tidak najis. Justru dalam literatur lain saya temukan ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama du'iya ila dari qaumin fa ajaba wa du'iya ila dari akharina falam yujib faqila lahu fi dhalik faqala sallallahu alaihi wasallam inna fi dari fulanin kalban wa fi daril akhir hirratan wal hirratu laysat binajisatin. Rawahu Ahmadu wad-Darqutni wal Hakimu wal Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang ke salah satu rumah satu kaum, lalu beliau memenuhinya, dan diundang ke rumah kaum yang lain lalu tidak memenuhinya. Kemudian hal itu ditanyakan kepadanya dan beliau berkata, di rumah si fulan ada anjing dan di rumah fulan yang lain ada kucingnya, dan kucing tidaklah najis. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Terkait dengan anjing yang dijadikan pemburu sebagaimana yang menjadi analogi Mbah Ahmad Sukino, di sini juga ada suatu hadis muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaih fa in amsaka alika fadraktahu hayyan fadhbahhu wa in aqraktahu qad katala wa lam yakul minhu fakulhu wa in wajadta ma kalbika kalban ghayrah wa qad qatala fala takul fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu wa in ramaita bisahmika fadhkur ismallahi ta'ala fa in ghaba anka yawman falam tajid fihi illa athara sahmika fakul in syi'ta wa in wajadtahu ghariqan fil ma'i fala takul. Muttafaq alih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, yang artinya, jika engkau melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah untuknya. Jika anjing itu membawa binatang buruan padamu, lalu kamu menemukan dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Dan jika kamu mendapatinya sudah mati dan tidak dimakan oleh anjing itu, maka makanlah. Dan jika kamu mendapatinya beserta anjing yang lain selain anjingmu dan binatang yang ia buru telah mati, maka janganlah engkau memakannya, karena engkau tidak tahu mana anjing yang membunuhnya. Hadis ini didukung oleh salah satu ulama kenamaan bermadhab Asy-Syafi'i. Beliau adalah Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin Al-Hisni Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Dalam karyanya kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 664 penerbit Darul Minhaj, dalam kitab tersebut dijelaskan, maudhi'u adzil kalbi minasyidi najisun yajibu ghusluhu sab'an matafiri biturabi ka ghairihi. Tempat gigitan anjing dari binatang yang diburu adalah najis yang wajib dibasuh sebanyak 7 kali yang disertai dengan debu sebagaimana najis anjing yang lain. Pendengar rahimakumullah, dari beberapa hadis yang saya tampilkan, kita dapat memahami bahwa anjing adalah najis dan apa yang dikena anjing itu juga hukumnya najis meskipun itu bukan dalam bejana. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya berdoa, mudah-mudahan Mbah Ahmad Sukino diberi hidayah oleh Allah sehingga kembali ke jalan yang lurus. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ikuti Ahmad Sukino berfatwa, Santri NU menjawab.